siapa yang harus dan tak harus ku cari, tetapi tak dapat ku mengerti. Sebab yang pasti, sesuatu yang harusnya terjadi. Kau sakiti aku, kau yang harus ku benci, tetapi tak dapat ku mengerti. Senyum dalam tangis.

cinta yang telah hilang. Tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Love.